Action. Sakiti perasaanku. Jauhnya kau tinggalkan ku, sampai-sampai kau tak pernah peduli padaku, padaku. Iya, dari sama-sama. Bungkus tuh apa? Swipe. Bungkus tuh apa? Kan? Iya.